Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'an, santri-santri yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami sayangi dan yang kami cintai. Walhamdulillah, kita kembali berjumpa pada malam hari ini di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah hampir setengah hari kita rehat sebentar, liburan, ada yang berolahraga, barakallahu fikum, ada yang ya refreshing kesana dan kemari. Nah, walhamdulillah, semoga barakallahu fikum jedah yang singkat pada hari Jumat barakallahu fikum yang kita lalui bisa memberikan kesegaran pada hati, jiwa, dan pikiran kita. Allahumma amin. Fa insyaallah pada malam hari ini kita kembali bersua dan berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Masih barakallahu fikum seputar pembahasan barakallahu fikum ya, bagaimana takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu barakallahu fikum mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan barakallahu fikum kekuatan ya yang ada di dalam semesta ini. Nah, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi atau mencegah kehendak Allah tadi. Nah, di antaranya barakallahu fikum sesuatu yang memang sudah di luar kendali anak manusia adalah taufiq, hidayah dan ilham barakallahu fikum. Nah, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Itu semua bukan spekulasi ya, itu semua bukan barakallahu fikum tayyib tanpa alasan. Nah, semuanya memang sudah didesain, dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat rinci, rapi barakallahu fikum. Nah, untuk kebaikan alam semesta. Kita lanjutkan pernyataan dari Al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Muhammad ibn al-Husayn rahimahullah. Berkata Muhammad ibn al-Husayn rahimahullah, penulis Imam Al-Ajurri. Kata beliau, jami'u ma talautuhu min hadhihil ayati yadullu al-uqala'u ala anna Allah ta'ala khatama ala qulubi qawmin wa taba'a alaiha wa lam yaruddaha li'ibadatihi wa aradaha lima'siyatih. Kata beliau, semua yang telah saya bacakan, yang saya sampaikan, yang saya tuangkan dalam tulisan dari ayat-ayat Al-Quran yang sangat barakallahu fikum banyak, ya, beliau nukilkan kepada kita. Itu semua kata beliau menunjukkan bagi orang-orang yang uqala, ya, jamak dari aqil, orang yang berakal sehat. Nah, artinya hanya orang yang akalnya sehat yang dapat memahami ayat tadi dengan baik dan benar. Ya, kalau orang itu akalnya enggak sehat, barakallahu fikum, na'am, ya, miring atau pedot, barakallahu fikum, na'am, putus akal sehatnya, maka dia tidak akan bisa memahami ayat tadi dengan benar dan tepat. Nah, apa yang benar yang dipahami oleh orang-orang akil terhadap ayat-ayat tadi, bahwa Allah Ta'ala menutup atas hati-hati sebagian kaum, Allah patenkan, ya. Nah, Allah buat barakallahu fikum, ya, tayyib, baku toba'a, ya, artinya ya sudah, ya, begitulah cetakannya, enggak akan bisa berubah. Walam yaruddaha li'ibadatihi. Tidak mungkin orang itu kembali beribadah kepada Allah kalau memang Allah menginginkan pada hati-hati tersebut, artinya memang cetakannya, ya. Nah, barakallahu fikum, tayyib, bawaan pabriknya pada penciptaan sebagian kaum manusia tadi, kalau memang Allah ciptakan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Barakallahu fikum, na'am. Tidak akan pernah berubah. Sebagaimana yang pernah kita nukilkan pada kesempatan yang lalu. Ya, walaupun mereka minta-minta kepada Allah diberikan kesempatan yang kedua. Ya, na'am. Sama saja. Mesti yang balik lagi. Karena memang sedari awal, barakallahu fikum, desain, ya, penciptaan sunnatullah dan takdir Allah menetapkan orang ini memang diciptakan untuk barakallahu fikum melakukan maksiat. Nah, fa'amaha 'anil haqqi falam tubashirhu. Akan Allah butakan mata hati orang tadi dari kebenaran sehingga dia tidak bisa melihatnya. Nah, walaupun tadi kebenaran itu sangat jelas, sangat gamblang, sangat nyata, tapi kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah untuk ditutup hatinya, ya, dia tidak akan bisa melihat walaupun dihadapkan langsung di depan matanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Ya, seperti keadaan barakallahu fikum kaum musyrikin, ya, di zaman Nabi, kaum munafikin di zaman Rasul. Nah, mereka melihat bukti-bukti kebenaran Rasul itu sudah enggak terbantahkan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Bukan satu atau dua hal-hal, kejadian-kejadian yang menunjukkan kalau Rasul itu enggak bohong atas apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau beritakan, barakallahu fikum. Naam. Artinya memang sebuah kebenaran. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Tayyib. Mulai dari barakallahu fikum peristiwa terbelahnya bulan yang mereka minta-minta, ya, kalau memang kamu nabi coba berikan satu mukjizat, yang namanya nabi itu punya mukjizat, barakallahu fikum. Naam. Iya, dikasih mukjizat itu. Karena memang Allah tidak takdirkan mereka untuk beriman, ya. Ada saja alasan untuk barakallahu fikum menolaknya. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj, barakallahu fikum. Naam. Ya. Tayyib, dalam satu malam beliau memberitakan sebuah kejadian yang di luar, barakallahu fikum. Naam. Ya. Akal sehat dan di luar nurul. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jangankan mau ke langit, ya, dari barakallahu fikum Madinah. Naam. Atau dari Makkah, barakallahu fikum, menuju Baitul Maqdis dalam satu malam itu benar-benar pada masa itu perkara yang mustahil bin mustahal, barakallahu fikum. Nah, enggak mungkin. Baik. Lah ini beliau tambahkan dalam satu malam plus paket Mi'raj, ya. Nah, ke Sidratul Muntaha. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, mereka menolaknya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Belum lagi barakallahu fikum berita-berita yang beliau sampaikan tentang barakallahu fikum masa lalu, tentang masa depan, nah, semuanya tidak ada yang meleset. Ya, artinya memang kebenaran itu sangat jelas, nyata. Barakallahu fikum. Nah, ya, tapi karena memang mereka sudah ditutup hatinya oleh Allah, ya tidak akan beriman. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi tidaklah mudah. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum, di zaman tabi'i, ada seorang yang berandai-andai ketika melihat salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, tayyib, dengan mengatakan, ya, betapa bahagia kalian, orang-orang yang pernah langsung berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat beliau, berbicara dengan beliau, barakallahu fikum. Naam. Menyaksikan langsung, ya, mukjizat-mukjizatnya. Tayyib. Enak sekali kalian. Nah, kami kalau ada di zaman kalian, pasti sangat yakin. Ya, pasti akan sangat beriman. Barakallahu fikum. Naam. Maka disangka oleh sahabat tersebut, ya, kata siapa? Belum tentu, ya. Nah, ketika kalian berada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyaksikan barakallahu fikum mukjizat-mukjizat Rasul, nah, belum tentu kalian beriman. Ya, kalian pikir gampang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau memang seperti itu analoginya, ya, kenapa masih ada barakallahu fikum Abu Jahal, Abu Lahab, ya, nah, kenapa masih Abu Thalib enggan menyatakan keislamannya? Paham, ya? Padahal mereka melihat langsung bagaimana barakallahu fikum kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih enggan. Ya, nah, jadi jangan beranggapan, oh, kalau saya di zaman Nabi itu, wah, mesti saya itu paling kuat imannya. Ya, belum tentu, barakallahu fikum. Tayyib, iya. Nah, Semuanya kembali pada keputusan dan ketetapan Allah. Ya, Anda dipilih sebagai orang yang mukmin atau orang yang kafir. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga itu barakallahu fikum paling tidak ya membuka tayyib pemahaman kita ya terkait dengan masalah ini. Wa asammaha 'anil haqqi falam tasma'hu. Akan Allah tulikan telinganya, ya telinga hatinya dari kebenaran sehingga dia tidak bisa mendengarkannya. Barakallahu fikum. Na'am. Walaupun mungkin kebenaran itu dibisikkan langsung ya di lubang telinganya. Nah, kalau memang ditutup ya tidak akan bisa mendengar. Wa akhzaha falam yutahhirha. Nah, barakallahu fikum. Ya. Akan Allah kotori hati tersebut dan tidak Allah bersihkan. Ya, barakallahu fikum. Penuh dengan kotoran dan sampah-sampah hati tersebut. Barakallahu fikum. Na'am. Dan tidak akan bisa dibersihkan. Yaf'alu bi khalqihi ma yuridu. Allah melakukan apa saja yang dia inginkan terhadap makhluk yang dia ciptakan. Na'am. Barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Ini sekali lagi untuk membantah kelompok Qadariyah. Ya, yang mengingkari barakallahu fikum tayyib kuasa Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Nah, padahal barakallahu fikum kekuasaan Allah dan kendali Allah atas hamba-hambanya barakallahu fikum ya, itu mengalahkan ya, kemampuan dan kekuatan semesta barakallahu fikum. Nah, la yajuzu liqa'ilin ayyakula. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk berkata lima fa'ala bihim zalika. Nah, terus kenapa Allah melakukan hal tersebut terhadap mereka? Ya, nah, kenapa yang ini dikasih barakallahu fikum tayyib kesesatan, ya, dikasih barakallahu fikum kemaksiatan, dikasih kesyirikan, dikasih barakallahu fikum kemungkaran. Nah, kenapa mereka yang dipilih? Nah, ya. Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus mereka? Kalau ada yang bertanya demikian. Nah, kenapa harus Abu Jahal? Kenapa harus Abu Lahab? Kenapa harus Abu Talib? Bukankah mereka keluarga-keluarga Rasul, ya? Bahkan barakallahu fikum sebagian mereka ketika Rasul lahir itu luar biasa sambutannya, barakallahu kebahagiaannya. Nah, kenapa harus mereka yang disesatkan? Kalau ada yang tanya seperti itu, kata beliau, faman qala dzalika faqad aradallaha fi fi'lihi. Barang siapa yang mengucapkan pertanyaan seperti itu, maka dia telah ya, menentang Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya. Dia mengkritik Allah pada tindakannya. Naam. Barakallahu fikum. Wa dhalla an tariqil haqqi. Dan dia telah tersesat dari jalan kebenaran. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Allah mengatakan barakallahu fikum la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, tidak boleh kalian bertanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kalianlah yang akan ditanya. Artinya itu sudah bukan ranah kita. Ya, kenapa Allah memilih si fulan bukan si Alan? Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Itu sudah di luar jangkauan wewenang dan kemampuan akal kita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gitu ya. Artinya itu sebuah pertanyaan yang salah dan yang jelas itu akan menyesatkan kita sedikit demi sedikit. Kita akan barakallahu fikum ditarik, dibisiki oleh syaitan barakallahu fikum ke dalam subul, ya, jalan-jalan yang penuh dengan perangkapnya. Berawal dari pertanyaan 5. Kenapa? Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bukan hanya terkait dengan barakallahu fikum kondisi orang kafir, begitu juga terkait dengan apa yang terjadi pada kita. Iya. Kenapa Allah takdirkan aku jadi anaknya orang miskin? Ya, nah, sehingga aku nyantrinya susah. Iya. Baik. Kenapa si fulan yang ditakdirkan menjadi anaknya orang kaya padahal dia pemalas, Ustaz? Ya, nah, orang tuanya kaya, ngasih kiriman tiap bulan berjuta-juta. Nah, dia jajan sehari itu bisa sampai 200.000. Ya, beli gorengan, beli mie, barakallahu fikum. Nah, sehari aja jajannya 200.000, barakallahu fikum. Nah, padahal anaknya pemalas, ya. Nah, kurang bersyukur. Ya. Nah, kenapa dia dikasih orang tua yang baik sekali, yang kaya raya? Sedangkan aku yang rajin, memang punya kesungguh-sungguhan untuk belajar, ya. Dikasih susah, dikasih miskin. Nah, terkadang itu muncul, itu bisikan dari syaitan. Barakallahu fikum. Nah, ya, was-was dari syaitan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kenapa aku dikasih wajah yang buruk, penuh dengan jerawat? Barakallahu fikum. Ya, nah. Badanku gemuk, susah turun-turun. Padahal aku sudah berusaha melakukan diet, olahraga, puasa. Ya, nah, baik. Sehari cuma makan sekali. Cuma nyemilnya aja yang banyak, Ustaz. Nah, ya, gak turun-turun. Tapi itu si fulan, ya, makannya banyak, 200.000 sehari. Badannya gak gemuk-gemuk. Barakallahu fikum. Nah, ya, banyak. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak. Nah, ya, di kalangan santri bisa saja terjadi dan tidak perlu Anda tanyakan di kalangan orang-orang awam. Tentu akan lebih banyak terjadi. Ya, nah, mereka lebih mudah diberikan was-was oleh syaitan, barakallahu fikum, untuk apa? Meragukan. Nah, barakallahu fikum, takdir, barakallahu fikum, dan ya, apa yang Allah tetapkan terhadap hamba-hambanya. Nah, intinya nanti Anda akan digiring ke arah sana. Jadi berawal dari pertanyaan, lama-lama nanti muncul sebuah keyakinan. Ya, nah, mulai dari Tuhan itu tidak adil, mulai dari yang namanya Allah itu pilih kasih, dan seterusnya Anda akan digeret ke dalam jurang kekufuran. Barakallahu fikum. Naam. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Makanya beliau mengatakan balla an tariqil haq. Berawal dari pertanyaan itu Anda akan dibawa pada jalan yang menyesatkan. Semakin lama itu semakin jauh Anda akan digiring. Nah, hanya berawal dari pertanyaan kenapa, ya? Nah, barakallahu fikum. Paham, ya? Nah. Sehingga barakallahu fikum, tindakan yang menenangkan hati kita, barakallahu fikum, ya tadi kita tinggalkan pertanyaan itu. Ya, nah, cukup kita meyakini, barakallahu fikum, tayyib, ya. Apa yang Allah takdirkan untuk kita pasti akan terjadi. Tidak akan mungkin, barakallahu fikum, kita menghindar. Masya Allahu kan, wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Itu yang pertama, barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, seorang mukmin meyakini apa yang Allah takdirkan pasti akan membawa hikmah. pasti akan membawa kebaikan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci satu perkara, perkara itu baik untuk kalian. Barakallahu fikum. Naam. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, tapi perkara itu jelek untuk kalian. Ya, karena tadi sudut pandang kita itu sangat terbatas. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Tayyib. Kita ditutupi oleh dinding ini saja, kita enggak tahu apa yang terjadi di luar dari ruangan ini. Paham ya? Nah, sesempit itu pandangan manusia. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga kita jangan terbawa hanya karena sudut pandang kita yang sempit, hati kita yang barakallahu fikum na'am, tayyib, tidak luas ya, begitu mudah untuk memberikan kesimpulan pada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ya, makanya Rasul menyebutkan tentang kondisi orang beriman itu ajaban li amril mukmin. Luar biasa urusan orang yang beriman itu. Naam. Barakallahu fikum. Ya, fa in asabahu atau asabathu sarra atau naam sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra samara. Kalau menimpa dia sesuatu yang memudaratkan, dia bersabar. Nah, ya, sehingga kalau dia ditakdirkan dapat kebaikan, dia bersyukur. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hal-hal yang jelek, ya dia bersabar. Nah, dia tidak bertanya tentang kenapa. Ya, kenapa? Enggak. Barakallahu fikum. Itu yang dia lakukan. Nah, itu ada kata beliau, fakana khairun lah. Dan itu baik untuk dia. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Tayyib. Jadi, mulai saat ini, bagi kalian yang merasa barakallahu fikum, mempertanyakan takdir kalian ataupun takdirnya orang lain, nah, hentikanlah pertanyaan itu. Ya, karena itu adalah pertanyaan yang dihembuskan oleh syaitan untuk membawa kalian pada apa? Subul yang mengarah pada jurang-jurang kesesatan. Nah, Allah musta'an wa alaihi tiklat. Al-Mu'adzin yu'adzin. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم اختص الله من عباده من أحب فشرح قلوبهم أو فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ulaika humur rasyiduna fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakimun. Nah, kemudian di sisi yang lain Allah menghususkan sebagian dari hamba-hambanya yang Allah cintai. Ya, ada orang-orang yang memang Allah pilih, Allah sukai, Allah senangi. Allahumma ja'alana minhum, Allahumma amin. Nah, semoga Allah kita jadikan dari kalangan orang-orang tersebut. Di mana Allah melapangkan hati-hati mereka dengan keimanan. Ya. Allah hiasi keimanan itu di dalam hati-hati mereka. Allah buat mereka itu benci dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Barakallahu fikum. Naam. Mereka lah orang-orang yang terbimbing. Gitu ya. Sebagai bentuk keutamaan dari Allah dan nikmat. Allah itu zat yang maha tahu dan maha bijaksana. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang pertama, Allah memilih orang-orang yang Allah cintai tadi karena memang Allah tahu. Orang itu layak ya, dipilih barakallahu fikum, nah, mendapatkan kecintaan Allah. barakallahu fikum. Baik. Ya, dan kita mengharapkan barakallahu fikum, ya, keberadaan kita di sini barakallahu fikum, duduk bersimpu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, itu adalah tanda-tanda tersebut. Nah, karena Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Nah, orang yang memang Allah inginkan mudah jalan menuju surga, akan Allah mudahkan dia untuk belajar ilmu agama. Ya, orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah cintai dia, akan Allah buat orang itu lebih menyukai ilmu agama. Lebih senang untuk mempelajari agama Allah. Ya, nah, daripada barakallahu fikum na'am, ya, belajar ilmu duniawi, nah, elektronik, barakallahu fikum, atau pertanian, ya, atau kesehatan, barakallahu fikum, atau tayyib, ya, informatika, ya, tayyib. Nah, Allah buat kecondongan hatinya kepada ilmu agama. Bukan berarti di sini kita tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu duniawi, ya. Boleh saja. Nah, tetapi yang menjadi indikasi adalah dilihat kita lebih senang belajar ilmu duniawi atau belajar ilmu ukhrawi. Nah, orang yang memang Allah cintai, ya akan Allah buat dia lebih senang belajar ilmu ukhrawi, ilmu agama. Nah, tandanya Allah menginginkan kebaikan buat dia. Tapi kalau Allah membuat orang tersebut lebih senang dengan ilmu duniawi, ya, nah, gak suka dengan ilmu dini, barakallahu fikum, na'am, atau bahkan benci, ya, itu tanda-tanda apa? Cilaka. Nah, ya, baik. Tanda-tanda celaka, tanda-tanda sengsara, tanda-tanda bias, binasa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Jadi makanya setiap saya barakallahu fikum daras am selalu mengingatkan antum semua, ya, antum harus bersyukur sekali, ya, berada di ma'had ini barakallahu fikum. Nah, ya, menjadi para santri penuntut ilmu. Nah, tayyib. Mahal. Ya. Nah, khairun minat dunia wa mafiha. Benar ini, anak enggak bohong. Ya, nah, kita ada di sini itu nilainya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, bagi kalian-kalian yang sudah mendapatkan zauk, Anda akan mengetahui benarnya ucapan tadi. Ya, bagi yang belum, masa sih Ustaz, ya, saya kok masih belum dapat rasanya itu. Di pondok ini masih terasa hampa, ya. Nah, enggak ada gregetnya, enggak ada semangatnya, enggak ada motivasinya. Nah, barakallahu fikum. Gimana itu? Nah, percaya dan barakallahu fikum berusaha untuk mencari barakallahu fikum nilai dan rasa tersebut barakallahu fikum. Nah, dan ini yang dikatakan oleh barakallahu fikum para salafuna saleh. Jadi bukan sebuah bualan, artinya memang rasa yang nyata. Nah, dikatakan oleh Ibnu Mubarak atau Hasan Al-Basri dan yang lainnya, ya, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk, ya, makan nufiha lajalladuna bisuyuf. Nah, andai kata raja-raja dunia, putra-putra mahkota itu tahu bagaimana nikmatnya kita, barakallahu fikum, na'am, di dalam agama ini, mempelajari ilmu agama, mengamalkan ilmu agama. Kalau mereka tahu bagaimana nikmatnya, mereka akan memaksa dan merenggut itu dari kita. Ya, nah, mereka akan menebaskan ke tubuh kita pedang-pedang mereka untuk merenggut rasa itu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, khairun minad dunya wa fiha. Barakallahu fikum. Nah, makanya ketika Ibnu Mubarak datang ke kota Baghdad, barakallahu fikum, na'am, di mana saat itu menimbulkan keramaian yang luar biasa, ya, na'am. Debu-debu berterbangan, barakallahu fikum, karena banyaknya langkah-langkah yang mengiringi kedatangan beliau, na'am. Saat itu, ya, istrinya Harun Ar-Rasyid, barakallahu fikum, salah seorang raja ternama dalam Islam, ya, raja yang barakallahu fikum mencapai puncak kejayaannya. Nah, ketika dia melihat rame-rame ada apa? Ya, dari apa? Ketinggian istananya dia melihat kok rame-rame orang ada apa? Nah, dayangnya mengatakan itu ada seorang ulama terkenal datang ke kota kita. Siapa? Ibnu Mubarak. Nah, kata istri raja sang ratu, hadza huwal malik, inilah raja sesungguhnya, lah Malik Harun, ya, bukan Raja Harun Ar-Rasyid. Nah, kalau Raja Harun Ar-Rasyid orang menyambutnya karena apa? Bukan karena hati mereka, tapi karena, ya, karena takut, karena segan, karena barakallahu fikum, na'am, khawatir nanti barakallahu fikum dipancung atau disakiti, gitu ya. Sedangkan mereka yang menyambut kedatangan Ibnu Mubarak, ya, karena memang cintanya yang luar biasa. Nah, itulah raja sebenarnya. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga banyak ucap-ucapan salaf, barakallahu fikum. Dan kalau kalian yang belum merasakannya, ya, benar-benar mencari rasa itu, kalian akan membuktikan bagaimana benar dan barakallahu fikum begitu manisnya nikmatnya barakallahu fikum talabul ilmi. Ya, nah, sampai ada yang barakallahu fikum tayyib, ya, minum air kencingnya sendiri barakallahu fikum, sampai ada yang barakallahu fikum tayyib tidak makan berhari-hari, ya, tapi mereka enjoy, menikmati itu semua. Ya, sulitnya tantangan dalam menuntut ilmu barakallahu fikum tidak membuat mereka mengeluh, tapi membuat mereka semakin tangguh barakallahu. Kenapa? Karena sudah dapat rasanya itu, nikmatnya luar biasa. Makanya Imam Ahmad mengatakan al ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menandingi nilainya, mahal sekali barakallahu fikum. Na'am, idza shahhat niyatuhu, untuk orang-orang yang niatnya menuntut ilmu itu benar, baik, bagus, nah, dia akan merasakan itu. Ya, banyak sekali ucapan-ucapan salaf yang menunjukkan luar biasanya barakallahu fikum yang namanya menuntut ilmu, menjadi santri, ya. Nah, makanya itu juga sering kami katakan, santri yang kami hormati, yang kami muliakan, ya, mereka itu memang orang-orang yang Allah muliakan dan Allah hormati. Nah, barakallahu fikum. Taib. Sehingga ini semua kami harapkan untuk bisa membuka, ya, pikiran antum-antum yang mungkin masih merasa barakallahu fikum, na'am, kayaknya tempat saya bukan di sini, Ustaz. Ya. Taib. Itu bisikan syaitan. Ya, kayaknya tempat saya di luar pondok pesantren, Ustaz. Nah, ya. Kayaknya memang saya ini ditakdirkan menjadi manusia yang sesat. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Kok ente bisa sampai kesimpulan seperti itu? Ya tadi karena bisikan syaitan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dari mana antum tahu kalau antum takdirnya manusia yang sesat? Buktinya anak malas belajar, Ustaz. Buktinya anak malas sekali menghafalkan pelajaran, ya. Nah, tayyib. Buktinya anak sudah murojaah, tetap saja nilai saya paling belakang di kalangan teman-teman. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, itu bukan bukti kalau Anda ditakdirkan sebagai orang yang sesat. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan Anda untuk berjuang lagi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya untuk mencapai barakallahu fikum al-majda, ya, kemuliaan dan kesuksesan itu Anda harus lebih barakallahu fikum, lebih giat lagi. Nah, iya, masing-masing punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan Anda ditakdirkan sebagai orang yang sesat. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Tayib. Tapi berusahalah untuk menjadi orang yang barakallahu fikum terbimbing, orang yang Allah tayib ya cintai dan Allah sukai. Barakallahu fikum. Naam. Wa qala Muhammad ibn al-Husain iqilu yal muslimin ma yukhatibukumullahu bih yu'allimukum anni malikun lil'ibad. Berkata Muhammad ibn al-Husain, hendaknya kalian berpikir, hai orang-orang Islam, Allah mengajak kalian berbicara, Allah mengabarkan, memberitahu kepada kalian bahwasanya Allah adalah pemilik hamba-hambanya. Allah adalah raja bagi mereka. Akhtassu minhum man uridu wa utahhiru qalbahu. Aku akan mengkhususkan sebagian manusia tadi, orang-orang yang memang aku inginkan khusus untukku. Aku akan bersihkan hatinya. Wa usyarrihu sadrahu. Aku akan lapangkan dadanya. Wa uzayyinu lahu ta'ati. Aku akan hiasi di dalam hatinya ketaatan padaku. Artinya dibuat ketaatan itu begitu indah, begitu nikmat. Barakallahu fikum. Naam. Bagi dia. Wa ukarrihu ilaihi maksiatih. Aku akan buat dia begitu benci dengan maksiat kepadaku. Barakallahu fikum. Naam. Ya, sehingga ketika dia jatuh dalam sebuah kemaksiatan, itu benar-benar membuat dia barakallahu fikum ya sedih sepanjang hari. Barakallahu fikum. Nah, kalau ulama salaf terdahulu ketika mereka sampai kelewatan sholat tahajud, itu sehari itu murung, sedih sekali. Nah, kok kebablasan sholat tahajudnya? Ini mesti karena dosa ini. Nah, ya sampai segitunya. Barakallahu fikum. Tayyib. Apalagi kalau jatuh dalam kemaksiatan. Ya. Jadi ketika mereka luput satu kebaikan, itu mereka kayak itu, wah, kayak gimana itu, nyeselnya luar biasa. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, kayak kita kalau barakallahu fikum kehilangan uang 1 juta gitu ya, barakallahu fikum. Nah, perasaan tadi ditaruh di sini, kok hilang, kemana, mikirin, barakallahu fikum ya. Nah, seharian kepikiran terus uang 1 juta ini kemana, ya 1 juta ini kalau belikan sepatu udah dapat 2 pasang, barakallahu fikum. Nah, kalau belikan Haramain udah dapat 4, ya barakallahu fikum. Nah, mikir, ya. Nah, tapi kalau salaf yang membuat mereka sedih itu ketika mereka luput dalam melakukan satu amal kebajikan. Nah, nyesalnya luar biasa. Jangan tanya kalau mereka jatuh dalam kemaksiatan, luar biasa. Ya, sedih sekali rasanya. Barakallahu fikum. La liyadin taqaddamat minhu ilayya. Itu semua aku berikan, kata Allah, bukan karena usaha mereka, bukan karena jasa mereka kepadaku, bukan, kata Allah, ya, bukan karena kita yang baik kepada Allah, bukan. Ya. Kenapa? Ana al-ghani an ibadi. Karena aku sebenarnya maha kaya, tidak butuh dengan hamba-hambaku. Aku berikan itu semua bukan karena mereka baik kepadaku. Iya. Karena aku tidak butuh, kata Allah. Wahumul fuqara'u ilayya. Tapi mereka lah yang butuh kepadaku. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki memang. Memang kepinginnya Allah. Ya, emang kehendak Allah. Bukan karena kita punya jasa kepada Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Wal minnatu lillah. Ala man hada lil iman. Sehingga anugerah itu murni milik Allah. Atas orang-orang yang Allah berikan hidayah dengan keimanan. Ya. Nah. Sehingga sekali lagi, barakallahu fikum, baiknya kita, ya, naam, berimannya kita itu bukan karena jasa kita. Nah, jangan kita mengira dengan barakallahu fikum bagusnya kita dalam beragama, kita telah berjasa kepada Allah. Ya, kita telah berjasa kepada Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, bukan. Ya, taib. Tapi sebaliknya. Barakallahu fikum, taib. Kitalah yang dibantu oleh Allah untuk bisa memiliki iman, untuk bisa memiliki semangat dalam menjalankan Islam dan menyebarkan Islam ini. Barakallahu fikum. Nah, taib. Alam tasma'u rahimakumullah ila qawlihi maulakum al-karim hina imtanna qawmun bi-islamihim ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidakkah kalian mendengarkan, wahai ya orang-orang yang semoga Allah kalian dirahmati olehnya, pada ucapan maulakum al-karim, tayyib, yaitu ucapan Allah mengomentari sebagian kaum yang merasa berjasa kepada Islam. Ya. Mereka nyatakan itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa berjasa, ya, dengan masuk Islam mereka merasa jasanya besar, barakallahu fikum, kepada Islam dan kaum muslimin, ya. Nah, gara-gara dia seorang YouTuber terkenal misal, barakallahu fikum, tayyib, yang pengikutnya paling banyak, ya, tayyib, paling kaya di Indonesia, barakallahu fikum. Nah, dia merasa dengan masuk Islam telah berjasa kepada Islam dan kaum muslimin. Kalla, sekali-kali tidak. Nah, ente mau masuk Islam, enggak masuk Islam, barakallahu fikum, tayyib, enggak ada jasanya ente di situ. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, kalau ada yang merasa seperti itu, dijawab dengan firman Allah ini. Nah, karena dulu di zaman Nabi ada orang-orang yang merasa seperti itu. Ketika dia masuk Islam, dia merasa berjasa nih. Gara-gara saya masuk Islam, nah, maka ya Islam semakin berkembang, semakin barakallahu fikum berjaya. Nah, kalla, ya, sekali-kali tidak, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, fa anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yamunnuna alaika an aslamu. Ya, mereka, orang-orang yang masuk Islam itu, menganggap telah berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Apa kata Allah? Kul, jawablah mereka. La tamunnu alaya islamakum. Jangan kalian menganggap punya jasa atasku dengan keislaman kalian. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Jangan sekali-kali kalian menganggap telah berjasa kepada Islam dan kaum muslimin dengan keislaman kalian, dengan ketaatan kalian, dengan rajinnya kalian, dengan semangatnya kalian, ya. Nah, Islam tidak berhutang budi kepada kita. Tapi sebaliknya, kitalah yang berhutang budi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, iya. Kalau bukan karena anak, enggak mungkin Islam itu tersebar di kampung ini. Wah, ya. Kalau bukan karena anak, enggak mungkin salafi itu rame di daerah ini, ya. Nah, itu jasa anak itu. Nah, barakallahu fikum. Kalla, sekali-kali tidak. Nah, berarti orang ini, barakallahu fikum, belum paham ya prinsip-prinsip dalam agama, dan sebenarnya tidak layak untuk diangkat menjadi seorang dai atau mubaligh atau kiai kalau masih punya rasa semua orang itu berhutang budi kepada saya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Saya pernah menukilkan barakallahu fikum ucapan para ulama kita. Ya. Padahal mereka, barakallahu fikum, luar biasa. Iya, nah, pengaruhnya. Tapi mereka mengatakan, ya, apa yang telah dilakukan fulan terhadap Islam dan kaum muslimin. Seperti Syekh Mukbil, barakallahu fikum, na'am. Dan itu diakui oleh para ulama-ulama, barakallahu fikum, di zaman beliau, ya. Di mana perubahan drastis, barakallahu fikum, di negeri Yaman yang tadinya dikuasai Syiah Zaidiyah, menjadi apa? Barakallahu fikum, diimbangi dengan pengaruh dan kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah negeri Yaman itu. Barakallahu fikum. Nah, itu melalui berkah ya. Nah, dari dakwah beliau. Tapi beliau enggak pernah merasa berjasa kepada barakallahu fikum warga Yaman ya, bahkan bisa dikatakan sampai dakwah Salafiyah di Indonesia itu yang merintisnya kan murid-murid beliau sebagian besarnya dari kalangan asatidah kita. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi beliau tidak merasa berjasa. Barakallahu fikum. Nah, apalagi kita yang cuman barakallahu fikum merintis sebuah dakwah di sebuah desa, kampung, kabupaten, provinsi, barakallahu fikum, nah, atau bahkan sebuah negara, ya, merasa ya ahli sunnah salafiyin di Indonesia itu berhutang budi kepada saya. Wah, ya. Saya ini yang merintis awal-awal dakwah salafiyah di Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Ah, itu orang yang enggak paham berarti ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, tidak layak tayyib menyandang sebagai barakallahu fikum dai atau mubalig atau yang semisal dengannya. Itu pemahaman manusia yang paling rendah pemahamannya. Yang mengatakan seperti itu kan Arabi. Dalam ayat ini kan konteksnya orang Arab Badui. Artinya kalau dia punya pemahaman seperti itu berarti level pemahaman agamanya selevel Badui. Kalau Anda merasa punya jasa kepada Islam dan kaum muslimin, kepada Allah dan Rasulnya, berarti level keagamaan Anda itu selevel Badui. Nah, ya, orang yang level agamanya bagus, enggak sedikit pun dia memandang punya jasa kepada Islam, kepada dakwah, kepada kaum muslimin. Dianggap kecil apa yang dia lakukan, enggak ada apa-apanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Balillahu yamunnu alaikum, tetapi Allah lah yang memberikan anugerah itu kepada kalian. Artinya kalian yang berhutang budi kepada Allah. Bukan Allah dan Rasul yang berhutang budi kepada kalian. An hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan keimanan. Kalau benar-benar kalian itu orang yang jujur. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.